berat rasanya. Coba, coba, coba, cobalah kau rasa. Tak ingin ku coba, tak ingin ku merasa. Tak ingin ku coba, tak ingin ku rasa. Buah keldi itu, oh buah yang terlarang. Tak boleh dirasa, tak boleh dimakan. Adam, kau tertipu.